yang dulu pernah ada bertahun-tahun namanya. Kini engkau datang kembali lagi. Maafkan aku tak bisa bersamamu. Mengapa dulu kau tinggalkan aku? Hatiku sangat terluka. Kau ajak ku bicara, bicara tentang cinta yang dulu pernah ada bertahun-tahun lamanya. Kini engkau datang kembali.